Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 10 Oktober 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar. Hawa panas muncul dari rumah warga Singkil. Kapal BRR masih dalam perbaikan. Samsung hentikan produksi ponsel Galaxy Note 7. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Sriyani, warga Dusun Amiruddin Aceh Timur, dikejutkan dengan munculnya hawa panas dari lantai kamar rumahnya yang berkeramik. Bahkan saat ini, lokasi itu sudah dipolis lain oleh petugas dari Polsek Idiraya. Sriyani menceritakan bahwa dirinya mengetahui adanya hawa panas di kamarnya itu berawal minggu pagi saat ia hendak mengambil kaos kaki anaknya. Pasca penemuan hawa panas itu, kemudian anaknya menghubungi pihak PLN Rayon Idi untuk mengetahui sumber hawa panas itu apakah disebabkan kabel ground atau hal lain. Tapi setelah dicek, pihak PLN mengatakan hawa panas itu bukan disebabkan oleh kabel PLN. Kemudian pihaknya melaporkan ke kecik setempat dan diteruskan ke Polsek Idiraya. Sementara itu, Kapolsek Idiraya Didik Suratno kepada wartawan menyebutkan, lokasi sumber hawa panas itu saat ini sudah dipasang garis polisi. Syederalun, kapal motor penyeberangan BRR yang sejak 30 September 2016 lalu tidak beroperasi karena rusak, hingga hari ini masih dalam upaya perbaikan di lokasi galangan PT Koja Sabang. Untuk kelancaran arus transportasi laut Balohan Ulele, pihak PT ASDP telah mendatangkan KMP Papuyu. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan, KMP BRR yang 11 hari lalu tidak berlayar karena mesin di lambung kirinya rusak, hingga kemarin belum juga berlayar mengangkut penumpang dan barang dari Pelabuhan Balohan ke Pelabuhan Ulele. Kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu hingga kini masih dalam proses perbaikan. Bahkan mulai Senin lalu, kapal lambat itu docking di lokasi galangan PT Koja Sabang. Meski KMP BRR tidak berlayar karena masih dalam proses perbaikan, namun sejauh ini tidak ada penumpang yang terlantar di pelabuhan. Semua penumpang dan kendaraan katanya habis terangkut dengan KMP Tanjung Burang yang berlayar dua trip dari Sabang Ulele atau sebaliknya. Ditanya kapan kapal itu bisa kembali berlayar, Kapten KMP BRR Muhammad Nur memperkirakan untuk perbaikan mesin yang rusak itu bisa menghabiskan waktu satu pekan. Syederalun, Samsung disebut telah menghentikan produksi telepon seluler Galaxy Note 7 di tengah berbagai klaim bahwa peranti pengganti masih memiliki masalah pada baterai. Kabar penghentian produksi Galaxy Note 7 dilaporkan kantor berita Reuters dan Yonhap setelah mengutip sejumlah pejabat yang tidak disebutkan namanya. Kepada BBC, Samsung menyatakan tidak bisa mengonfirmasi atau membantah kabar tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan itu menarik ponsel Note 7 pada September dan berupaya meyakinkan para pelanggan bahwa peranti yang digantikan telah aman. Namun hingga kini ada sejumlah laporan bahwa ponsel yang digantikan pun mengeluarkan asap. Hal ini terjadi di sebuah pesawat penerbangan domestik dan di kamar seorang pria. Kedua insiden itu berlangsung di Amerika Serikat. Syederalun, dua aparat dari TNI Angkatan Darat dan Polri diamankan di Jalan Tunggak Bingin Sanur Denpasar karena diduga menjadi kurir sabu. Penangkapan dilakukan pada Sabtu lalu. Oknum TNI Angkatan Darat yang berinisial serta PHP sudah diserahkan ke institusi TNI untuk ditindaklanjuti. Sementara oknum polisi berinisial Brigadir K sedang dalam pemeriksaan institusi kepolisian. Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI menyampaikan di hadapan forum bahwa Polda Bali komitmen dan konsen dalam menindak kejahatan termasuk narkoba. Awalnya yang ditangkap adalah oknum TNI. Setelah dilakukan pendalaman, serta PHP mengaku ada oknum polisi dari staf narkoba Polda Bali juga terlibat dan akhirnya keduanya diamankan. Kapolda berjanji akan tindak tegas anak buahnya jika terbukti bersalah. Cederalun, sebuah kereta komuter di kota New York, Amerika Serikat keluar dari rel hingga menyebabkan 33 orang terluka. Seperti diberitakan AFP, Gubernur New York Andrew Cuomo langsung mendatangi lokasi kecelakaan yang terjadi Sabtu sore waktu setempat di Long Island Railroad. Kereta tersebut diketahui mengangkut ratusan penumpang saat kecelakaan terjadi. 4 dari 33 korban luka berada dalam kondisi kritis. Kecelakaan terjadi sekitar 30 km sebelah timur kota New York. Akibat kecelakaan ini, dua jalur lintasan kereta api yang ada ditutup hingga Minggu. Ditargetkan pada Senin waktu setempat jalur ini sudah dapat kembali digunakan. Kecelakaan ini merupakan yang kedua dalam sepekan terakhir di Amerika Serikat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun PT PLN Arianiaga Sumatera Utara menggulirkan program listrik pedesaan. Program yang dilaksanakan oleh PT PLN Arianiaga Rayon Teluk dalam ini diharapkan bisa menerangi 5.000 kepala keluarga di 3 kecamatan dan 11 desa yang tersebar di Kabupaten Nias Selatan. Asisten manajer PT PLN Arianiaga Arif Wicaksono mengatakan, program listrik pedesaan ini dimulai dari pelosok desa, terutama daerah yang pernah mengajukan permohonan listrik. Sebelumnya, PLN banyak menerima permohonan pemasangan listrik di pedesaan namun belum dipenuhi. Oleh karena itu, dalam tahun ini dan terus berkesinambungan, PT PLN Arianiaga akan menyelesaikan penarikan jaringan di 11 desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan dengan total investasi 2 miliar rupiah. Meskipun banyak mengalami kendala, di antaranya medan terjal yang sulit dijangkau dan melewati sungai serta pegunungan, namun dengan bantuan pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan warga, program listrik pedesaan bisa terwujud. Sederalun, tren munculnya pemain belia bertalenta hebat sedang merambah Eropa. Sabtu lalu, sensasi terjadi di klub raksasa Turki Galatasaray yang memberikan debut tim utama buat remaja berusia 14 tahun. Remaja ajaib yang menjadi sumber sensasi tersebut ialah Mustafa Kapi. Gelandang kelahiran 8 Agustus 2002 itu tampil pada 2 menit terakhir laga uji coba lawan klub Bulgaria, Levski Sofia, akhir pekan lalu. Meski perannya cuma sebagai cameo dalam duel non-kompetitif, Kapi menyita atensi karena resmi mencatat rekor sebagai pemain termuda yang pernah turun membela tim utama Galatasaray. Kemunculan Kapi toh bukan kejutan baru di Turki. Media di sana memberikan label The Next Paul Pogba karena dinilai punya kemampuan mirip-mirip Pogba, pemain termahal di dunia yang kini memperkuat Manchester United. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 10 Oktober 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.